Mau bilang rindu kagak ngana buang muka. Akhirnya kita yang malu sendiri. Tapi kalau ngana le memang mau suka. Tapi kalau ngana le memang dah hati. Tapi kalau ngana le memang serius. Mari jokorang dua nekat sama-sama. Kagak ngana mau tolak, mau bilang rindu kagak ngana buang muka. Akhirnya kita yang malah sendiri. Tapi kalau ngana le memang mau suka. Tapi kalau ngana le memang dah hati. Tapi kalau ngana le memang serius. Mari jok dorang dua nekat sama-sama. Mau bilang sayang kagak ngana ni mau. Mau bilang cinta kagak ngana mau tolak. Mau bilang rindu kagak ngana buang muka. Akhirnya kita yang mau sendiri. Tapi kalau ngana le memang mau suka. Tapi kalau ngana le memang dah hati. Tapi kalau ngana le memang serius. Mari jo dorang dua nekat sama-sama. Mau bilang sayang kagak ngana ni mau. Mau bilang cinta kagak ngana mau tolak. Mau bilang rindu kagak ngana mau.